Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Terakhir atau kemarin kita merujuk dari apa? Hah? Adun yusabinya. وذو انتصاب في انفصال جعيل إياي وتفرع ليس مشكلا وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل وصل أو صلها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتما كذا كخلتنيه واتصال أختار غير اختار الانفصال وقدم اللخص في اتصال وقدم المشيت في انفصال وفي اتحاد رتبة ذا فصل وقد يبيح الغيب فيه وصلا وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نذم وليتني فشى وليتنا دار ومع لعل كسوة مخيرا في الباقيات واضطرارا خفف مني وعني بعض من قد سلف وفي لدني لدني قل وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي اسم يعين المسمى مطلق علامه كجعفر وخرنق وقارن وعادن ولحيق وشذغم وهيلة وواشق واسما أتى وكنية واسما أتى وكنية ولقب وآخرا ذا إن سواه صاحبا وإن يكونا مفردين فاضف حتما وإلا بعلا ذي ردف فمنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعاد وأودد وجملة وما بمزج ركبا ذا إن بغير ويه تم أعربا وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة ووضع لبعض الأجناس علم كعالم الأشخاص لفظا وهو عم إن ذاك أم عريط للأقرب وهكذا ثعالة للثعلب ومثله برة للمبرة كذا فجار عالم للفجرة إذا لمفرد مذكر أشر بذي وذي اهتيت على أن تقتصر وذانتان للمثنى المرتفع في سوى هذينتين اذكر تطع وبأولى أشر لجمع مطلق والمد أولى ولدى البعد انطق بالكاف حرفا دون لام أو معه واللام إن قدمتها ممتنعة وبهنا أو هاهنا أشر إلى دان المكان وبه الكفصيلة في البعد أو بثمف أو هن أو بهنالك انطقا أو هن موصول الأسماء الذي الأنثى التي واليا إذا ما ثنيا لا تثبت بل ما تليه أو له العلامة والنون إن تشد فلا ملامة والنون من ذين وتين شدد أيضا وتعيض بذاك قصيد جمع الذي الأولى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفع النطقا اللاتي واللائي قد جمع واللائك الذين نزرا وقع ومن وما وأل تساوي ما ذكرت وهكذا ذو عند طيء شهر وكالتي أيضا لديهم ذات وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع اللاتي أتى ذوات وقلوا يا اسمك سامر جيتو هاي kita مراجع dari فإن يكون jangan buka-buka kitab. وإن يكونا مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف وإن يكونا معنى اسم يكون الألف يعود إلى الاسم واللقب ممكن gak kembalinya kepada kunyah gak mungkin kenapa karena kunyah mesti apa mudhaf ya mesti mudhaf wa in yakuna mufradain jika keduanya alam dan laqab mufradain ini ghairu murakkab wa in yakuna mufradain fa adif fa di sini apa ya rabita baina asyarat wa jawabih menunjukkan keharusan ya wa in yakuna mufradain fa adif kalau keduanya alam dan laqab itu mufrad bukan murakkab فأضيف maka idhafahkanlah hatman iramnya hatman maful mutlaq secara wajib laziman ya wa in yakuna mufradain fa adif jadi kalau apa alamnya apa mufrad kemudian laqabnya mufrad maka wajib di idhafahkan ala madhhabi al muallif sa'idu kurzin ada enggak dalam madhab yang lain ya madhab siapa orang-orang Kufah dan ini madhab yang rajih yaitu apa diitba' ya kepada yang sebelumnya dijadikan sebagai apa Ya, badal atau ataf sayan. Sa'idun kurzun. Ya, sa'idun kurzun. Ada enggak sisi yang lain? Apa? Taukid apa bi? Ya, bil muradif. Taukid bi al muradif. Seperti apa contohnya? Jalasa qa'ada itu. Ya. Wa in yakuna mufradaini fa adif hatman wa illa maksudnya apa? Wa in lam yakun kadzalik. Ya, wa in lam yakuna apa? Mufradaini berarti kan wa in lam yakuna mufradaini. Ya. Hatman wa illa atbi' alladhi radif. Wa illa yani wa in lam yakuna mufradaini fa adif maka idhafakanlah. Wa in lam yakuna mufradaini ada berapa surah? Jika keduanya bukan mufrad, ada berapa surah? 3 surah. Surah yang pertama, kedua-duanya murakab. Ya, kedua-duanya murakab. Alamnya murakab. Kemudian apa? Ya, lakabnya murakab. Maka kalau seperti ini bagaimana? Wajib diitba'. Contohnya apa? Abdullah. Ya, ja'a Abdullahi anfun naqati. Diitba', dijadikan sebagai apa? Tadi? Badal atau? Tafayan. Ini surah yang pertama. Surah yang kedua, alamnya murakab, kemudian apa? Lakabnya mufrad. Seperti ini bagaimana? Wajib diitba' juga. Contohnya apa? Abdullah, ya, kurzun. Surah yang ketiga, alamnya mufrad, lakabnya murakab. Kalau seperti ini, inda an-nadhim bagaimana? Wajib diitba' juga ya. Tapi yang sahih, boleh juga diidhafahkan. Boleh juga diidhafahkan. Seperti apa? Ghulamu Abdillah. Ya, ghulamu Abdillah. Boleh diidhafahkan. Contohnya apa? Sa'idu an finnaqat yang semisalnya. Ya, sa'idu an finnaqat yang semisalnya. Ada yang mau menambahkan? Ya, itu. Ya. Wa in yakuna mufradaini fa adif hatman wa illa at'il ladzi radif cukup ya ditambahkan boleh di qata' kepada apa rafa ataupun kepada nasab sehingga dikatakan jaa Abdullah atau enaknya apa kalau rafa enggak apa jaa Abdullah an fannaqah kalau di qata' kepada an fannaqah berarti apa itu ma'mulnya amilnya hah fi'il mahdhuf taqdirnya apa? Ya a'ni an fanaqah. Ya. Boleh diqata'. Kalau ra'aitu Abdullah bagaimana? Boleh an fanaqah. Huwa an fanaqah. Atau an fanaqah. Kemudian wa minhu manqulun ka fadlin wa asad wa dzurtijalin ka su'ada wa udad. Wa minhu minhu alha ya'udila al-alam. Ya. Wa minhu kembali ke mana, Marwan? Ya, al-alam, bukan al-alamun. Bukan al-alamun. Karena antuk. Al-alam. Wa min al-alam, gitu. Wa minhu manqulun. Manqulun yang orang sebagai apa? Minhu yang sebagai khabar muqaddam. Apa yang membolehkan dia datang dalam keadaan nakirah? Karena didahulukan khabar yang berupa jar majrur wa minhu manqulun di antara alam ada yang manqul. Ma makna manqul? Ma sabaqahu istimalun ya, ghairu al-alamiyah. Ya. Apa yang sebelum digunakan untuk alam telah digunakan untuk penggunaan yang lain. Seperti ya, al-fadl. Diambil dari apa saja yang manqul ini? Isim fa'il seperti Al-Haris. Juga dari isim maf'ul. Urut. Seperti isim maf'ul. Ya Muhammad. Kemudian dari sifat musyabbah seperti Hasan, Sa'id. Dari apa lagi? Masdar seperti Habal. Dari fi'il mal seperti Syammara. Dari fi'il mudhari seperti Yashkur, Taghlib. Dari alam juga seperti Asad. Ya. Wa minhu manqulun di antara alam ada yang manqul. Yani sebelum digunakan untuk alam, dia digunakan untuk sesuatu yang lain yang sudah lewat tadi. Wa minhu manqulun ka fadlin wa asad. Fadl manqul dari apa? Masdar. Asal dari alam jins. Wa dzurtijalin ka su'ada wa udad. I'rabnya dzurtijal apa? Yang benar. Mubtada. Iya. Mana khabarnya? Mahdhul taqdiruhu wa minhu dzurtijal. Hadza ala haddi qouli ta'ala. Fa minhum syaqiyyun wa sa'id. Ini wa minhu dzurtijal. Ka su'ada wa udad. Jelas ini. Ya. Su'ada wa udad. Su'ad ismu imra'ah. Udad surajul ya. Ka su'ada wa udad wa jumlatun marfu' ala annahu mubtada hudhifa minhu khabaruhu wa taqdir wa minhu jumlah. Amin al-alam jumlah ini ma'akhud min jumlah. Terdiri dari mustan musad ilaih. Contohnya apa? Ya, ada orang namanya Zaidun Qa'imun. Ja'a Zaidun Qa'imun. Atau yang sering kita dengar apa contohnya? Ta'abata syara. Terus? Syaba qarnah. Apa lagi? Hah? Masih ada enggak? Lupa. Wa jumlatun wa ma bimasjin rukiba. Wa ma bimasjin rukiba. Ma di sini ma apa? Mausul. Ya, mausulah. Wa ma bimasjin rukiba. Bimasjin jar wa majrur muta'alliq bi. Ya, rukiba. Asluhu. Wa ma rukiba bimasjin. Ya, dan alam yang dibentuk dari tarkib masji. Ma makna tarkib masji? Masjul kalimataini. Kalimatan wahidah. Munazzalan thaniyatuhuma min al-awwal manzilata ta'itani fi anna al-i'rab fi al-awwal aw ithani hil fi thani ya wal awwal yalzamu halatan wahidah ya kan ya bagaimana i'rabnya tadi yang sebelumnya sudah lewat alam yang diambil dari jumlah i'rabnya bagaimana ya yuhka, ya, dikaitkan. Kalau dikatakan ja'a qoma zaidun, kalau mau diirab satu-satu enggak apa-apa. Setelah itu dia fa'il, marfu' alamat rafiyah, dhamma muqaddara ala akhiri, mana min zuhuriha, ishtighalil mahal, biharakatil hikayah. Kemudian, i'rabnya tarkib masji, bagaimana? Boleh berapa sisi? Tiga sisi. Yang pertama, dia di'irab seperti atau ada rinciannya tarkib masji ini. Za'in bi'wairi waihi tam'u'riba. Za'in isyarah kemana? Tarkib masji. In bi'wairi waihi. In bi'wairi. Mana amil? In. Mana fiilnya? In bi'wairi waihi tam'u'riba. Ya mahdud taktinya apa? Ya. Za'in tamma bi'wairi waihi. Tamma bermana khutima. Ini. Apabila tidak diakhiri dengan waih. Itu. Zain biwairi waihi tamma u'riba. Maka dia di'irab. Gitu. Ya. Kalau sempurna atau akhirnya bukan apa? Wai maka dia mu'rab. Yang pertama ini. I'irabnya seperti apa? Ya, isim lain sorif. Ya. Bagian pertama apa keduanya? I'irabnya pada bagian yang pertama. Pada sodernya atau ajuznya? Ajuznya ada pun sodernya menetapi apa? Fathah kecuali yang? Ya. Apa? Ya. Akhirnya. Seperti apa? Ma'di karib sukun. Kemudian di sisi yang kedua, ja'a ma'di karibu. Ya. Ra'aitu ma'di kariba, maratu bi ma'di kariba. Boleh yang kedua? Di Arab apa? Di Arab apa bagaimana? Mabni dia. Ya, mabni 'ala al-fathhi. Berarti ihramnya apa kalau mabni? Mahalli. Yang ketiga, yu'rab i'raba al-mutadayyifaini. Mudhaf ilaih. Berarti kalau seperti itu bagaimana i'rabnya di mana itu? Fi ajuz atau fi sadrnya? Sadrnya. Adapun ajuznya menetapi apa? Iya, kasrah ini jarang. Bagaimana kalau tarkib masjidnya diakhiri dengan wai seperti sibawai, naftuwai, rohawai? Bagaimana? Mabni. Iya, ala al-kasri. Ada enggak madhab yang lain? Ada, yaitu apa? Dira seperti i'rabnya? Lain sharif. Ya. Zain bi ghairi waihi tamma uriba wa sya'a fil a'lami dhul idhafah ka 'abdi syamsin wa abi quhafah wa sya'a fil a'lami dhul idhafah. Mana fa'il sya'a? Ya. في الأعلام يا مجرور متعني بشاع يا شاع في الأعلام ذو الإضافة ما معنى ما المراد بالإضافة هنا تركيب إضافي ما معنى تركيب إضافي جعل الكلمتين كلمة واحدة منزلا ثانيها منزلة التنوين إعرابه لمن في صدر أو عجوزنه في صدرنه adapun ajuznya menetapi kasrah li tanwin ya tanwin aja ya. Dan tarkib idhofi ada dua macam. Yang pertama pada kunyah fi Abu Quhafah, yang kedua pada alam seperti apa Abdu Syams wa sya'a fil a'lam idul idhofah ka Abdi Syamsin wa Abi Quhafah wa wadu'u li ba'dil ada yang lewat ya. Amitluh bukan? Betul ya? Awadu'u. Wa sya'a fil a'lami dhu idhafah ka'abdi syamsin wa abi quhafah wa wadu'u li ba'dil ajnasi alam ka'alamil ashfasi lafzan wa huwa'am. Wa wadu'u mengisyaratnya pada apa ini? Wa wadu'u. Aina al-fa'il? Al-waw ya'li laman? Al-arab. Wa wadu'u mengisyaratnya pada apa ini? Wa wadu'u. Itu bahasanya apa? Alamul ajnasi ini apa sifatnya? Sama'i. Ya. Wa wadu'u li ba'dil ajnasi 'alam. Mereka orang Arab meletakkan untuk sebagian jenis ya nama-nama. Ini sifatnya apa? Sama'i. Ya, tidak bisa kita kiaskan. Tidak bisa kita kiaskan. Wa wadu'u li ba'dil ajnasi 'alam. 'Alam ya Romeo, sebagai apa? Hah? Maf'ul bih dari? Ya, kenapa di sini sukun? Wa wadu'u li ba'dil ajnasi 'alam, hah? 'Ala lughati Rabi'ah, mereka mewaqafkan yang masuk dengan sukun. Wa wadu'u li ba'dil ajnasi 'alam ka'alamil ashkhasi lafdan wa huwa 'am. Yang mana 'alam ini, 'alamul jins, itu seperti 'alamul ashkhas dari sisi lafaz. Sebutkan sisi kesamaan antara 'alamul ajnas dengan 'alamul ashkhas dari sisi lafaz. Yang pertama. Hah? Apa? Ya. Yaji'u al-hal ya mutakhira atau tunsabu an-nakira ba'daha 'ala al-hal, dinasabkan isim nakira setelahnya sebagai hal. Ini yang pertama. Seperti contohnya apa? Ja'a Zaidun rakiban, ja'a Usamah muqbilan. Terus apa lagi? La yusraf ma'a sababin akhar ghair al-alamiyah. Dia bisa menjadi apa? Kalau munsharif bersama sebab yang lain selain alamiyah. Apa? Sebab yang lainnya? Tak tanis. Usamah. Sya'a usamatu. Terus yang ketiga. Apa? La yadkhul alaihi al. Tidak bisa dimasuki al. Al-Muhammadu tidak bisa. Demikian pula al-usamatu tidak bisa. Terus? Ya. Yubtada apa? La yun'at mungkin. La yun'at din nakirah. Tidak dina'at, tidak disifati dengan nakirah. Tapi dengan ma'rifah sifatnya. Terus, yubtada bihi. Bisa dimulai dengannya jumlah ya kan. Usamah muqbilun. Bisa. Terus masih. La yudhaf. Tidak boleh didhafahkan. Ya, sebagaimana alam. Ya. Kemudian disebutkan perbedaan dari si maknanya. Wahwa'am dari si maknanya. Itu apa? Mana yang lebih umum? Isim alamul ashkhas atau alamul ajnas? Alamul ajnas lebih umum. Kalau alamul ashkhas tertentu. Alamul ajnas, ya setiap asad yang datang, bisa dikatakan usama. Wa sya'a fil a'lami dhul idhafah ka'abdi syamsin wa abi quhafah. Wadu'a li ba'dil ajnasi 'alam ka'alamil ashkhasi lafdan wa huwa min dhaka ummu iryatin lil aqrabi. Ya Rami, apa min dhaka? Syair wa majmu'u ta'liq bi? Nahdu khabar. أم عريض مبتدأ آخر أم عريض للأقرب للأقرب جار مجرور تعلق به لمحذوف حال من أم عريض yeah. من ذاك أم عريض للأقرب وهكذا ثعالة لثعلب سمع ربه يا كان yang pertamanya khabar yang berikutnya mubtada yang berikutnya hal ومثله برة للما برة yeah. Sebenarnya lebih tepatnya tadi min zaka ummu 'iryatin al-aqrabi itu al-aqrab hal dari Dhamir yang ada pada khabar ya. Ya, dhamir yang ada pada khabar. Min dzaka ummu Aryatin aqrab. Bikin aslinya seperti ini. Ummu Aryat kainun lil aqrabi. Ada dhamir pada kanak ya. Karena ini buang berpindah dhamirnya kepada jar majrur itu. Ya, lil aqrab itu hadarinya. Ya. Wa hakadha fa'alatu li ta'la bi sama. Wa mithluhu barratu lil mabarra. Kalau tadi yang pertama alamul ajnas itu apa? Perkara-perkara yang apa? Bentuknya ayan, zat-zat. Kalau yang berikutnya alamul ajnas itu apa? Perkara-perkara yang sifatnya apa? Ma'ani. Wa mithluhu barratu lil mabarra. Mithluhu khabar muqaddam. Barratu ya, matan mu'akhkhar. Munsharif atau ghair munsharif? Barratu atau barratun? Ghair munsharif kenapa? Ada dua illah. Yang pertama, alam. Yang kedua, ta'nits ta. Lil mabarra. Jar wa majrur muta'alliq bi mahdhuf hal min ad-dhamir fi al-khabar. Ya. Yeah. Ha? Al-mustakin fi al-khabar. Wa mithluhu barratu lil mabarra kadza fajari 'alamu lil fajra. Kalau di ta'liq sebutkan kadza i'rabnya sebagai apa? Jar majrur muta'alliq bi mahdhuf sebagai khabar muqaddam. Fajari mubtada. Alamun mubtada berikutnya. Khabarnya mana? Mahdhuf. Taqdiruhu mawdu'un. Ya, mawdu'un. Alamun mawdu'un. Ya, kemudian apa? Alamun lil fajrah. Jar majrur muta'alliq bi al-khabar al-mahdhuf. Ya. Jadi takdirnya alamun mawdu'un li ha? Lil ya. Lil fajrah. Ya, lil fajrah. Jelas ini ya. Wa mithluhu barratu lil mabarrah kadza fajari 'alamun lil fajrah. Kemudian setelah ini masuk bab apa? Ya, isim isyarah. Fi dzali mufradin mudzakkarin ashir bi dzi wa dzi fi ta'ala al-unsa iqtasir. Fi dzali mufradin mudzakkarin ashir. I'rabnya apa biza? Jar wa majrur muta'alliq bi ashir alati. Li mufradin. Wal lam huna bi makna ila ma ashara muta'alliq dengan ila. Fa asyarat ilaih. Ya, jadi di situ lam bermakna apa? Ila. Ya. Bidza li mufradin, yani ila mufradin ashir. Aslinya apa berarti? Ashir bidza ila ila mufradin. Tunjuklah dengan za untuk sesuatu benda yang mufrad. Ya. Li mufrad i'rabnya apa? Jar wa majrur muta'alliq bi ashir. Ah, di sini al-musannif hanya menyebutkan satu saja dari isim isyarah untuk muzakkar. Masih ada enggak di sana yang lainnya? Apa saja? Ini kan za, terus za'i, terus za'ihi, terus za'uhu, terus ya alika. Coba Marwan diulang. Za, terus za'ihi, za'uhu, terus yang jawab yang lain. Yang lain yang jawab. Laman sih atumnya. Alika. Ya. Alika. Bidha li mufrodin muzakkarin ashir. Bidhi wadih. Bidhi wadih. Tita alal unsaq tafsir. Bidhi. Yang apa? Bidhi wadih tita alal unsaq tafsir. Kira-kira apa bidhi? Jara majumu ta'alik bi? Ya, bi iqtasir al-ati. Bidhi wadih tita. Ya, alal unsaq tafsir sama majumu ta'alik dengan apa? Iqtasir. Aslinya apa berarti? Iqtasir bidhi wadih tita alal unsaq. Cukupkanlah dengan isim-isim isyarat di. Ya. Bidhi wadih tita untuk mu'annas. Ya. Masih ada yang lain? Hah? Apa? Masih enggak ada yang lain enggak? Mari ubidhi wa zih tita ala insaq tasir. Zihi bagaimana zihi? Ada berapa sisi zihi? Ikhtilas dengan isba. Zihi cepat. Atau zihi isba. Tih juga. Ada tiga sisi ya kan? Tih. Tihi. Kemudian tihi. Ya. Apa? Ya. Waduh. Bidhali mufrodin mudhakarin asyir bidhi wa zihti ta'ala al-unsaq tasir. Wadhani tani lil musanna al-murtafi' wa fi siwahu zaini taini dhkur tuti'. Ya. Wadhani tani lil musanna al-murtafi'. Apa maksudnya al-murtafi' di sini? Dhani dan tani untuk musanna al-murtafi'. Maksudnya apa? Mahallan. Ya, dia menempati posisi mahalnya rafa'. I'rabnya bagaimana? Dhani. Salam. Talibani. Zani apa? Fadhanika burhanani min rabbika. Zani. Irmibana. Ismu. Isyarah. Ada yang menyatakan mu'rab. Berarti dia marfu. Alamat rafi apa? Al-alif. Tapi kebanyakan menyatakan apa? Mabni. Ya. Karena ada keserupaan dengan apa? Hah? Dengan huruf. Dari siapa? Coba. Hah? Dari siapa? Hah? Sehingga makna yaitu apa? Menyerupai huruf yang tidak ada, yang seharusnya ada. Ah itu. Jadi zani ism isyarah mabni 'alal alif fi mahalli rafin mubtada. Nunnya bagaimana i'rabnya nunnya? Nun tushbihu an-nun al-waqi'ah 'iwadan 'an tanin fil mufradi. Tidak kita katakan nun apa? 'Iwadan tanin fil mufradi. Karena itu pada mu'rab dia. Ini yang mabni. Jadi dikatakan wan-nun tusbihu an tusbihu an-nun al-waqi'ah 'iwadan 'an at-tanin fi mufradi. Wa dhani tani lil-musanna al-murtafi' wa fi siwahu zainatayn dhkur tuti'. Fi siwahu ya rabbi bagaimana? Wa fi siwahu syair majmu' tani fi ya udhkur alati. Wa fi siwahu zaini. Zaini, Zaini. Fi siwahu Zaini, Zaini. Uzgur tuti. Sebab apa? Zaini, Zaini ya. Maful bih muqaddam. Aslinya berarti apa? Uzgur Zaini, Zaini. Fi siwahuma. Fi siwahuma ya. Fi siwahu ya. Ya. Wa zani tani lil musanna al murtafi. Fi siwahu. Kembali mana berarti sini? Al-murtafi' berarti uzkur zaini taini fi siwal murtafi' fi siwal murtafi' apa saja berarti mansub dan majrur. Jadi kalau mansub dan majrur isim isyarah yang kita gunakan adalah apa? Zaini taini. Ya. Afi siwahu zaini taini dhkur tuti' wa biula ya. Wa biula ashir li jam'in mutlaqa. Biula syar wa majrur ta'alluq bi Ashir alati. Wabiul ashir lejamin sama juga. Mana ila muta'ali dengan apa? Ashir. Wabiula ashir lejamin mutlaqa. Dengan ula. Tunjuklah kepada jama' secara mutlaq. Maksudnya apa mutlaqa? Ya. Lil'uqala'au. Lil'ghairihim. Untuk yang berakalnya ataupun yang tidak berakalnya. Ada tidak syawahidnya? Ada. Di antaranya apa? Hah? Wa tubli atau tubla? Wa tubli ya. Wa tublil ula yastal'imuna alal ula. Ya. Tarahum ya. Ya tarahunna. Tarahunna yawmar raw'ikal hidail qabliya. Qubliya. Kal hidail qubliya. Itu ya. Apa tadi? Wabi'ula ashir li jam'in mutlaqa. Itu ya. Wabi'ula ashir li jam'in mutlaqa. Betul enggak itu? Kalau itu isim mausul ya. Tadi syahidnya. Itu. Dhummal manazila. Ya, dhummal manazila. Ba'da manzilatil liwa. Ya, wal aisha. Ba'da Ulaika laya, nah ini syahidnya. Kalau tadi ism mausul ya, jangan ketukar. Kalau tadi al-ula ya. Kalau ini ula saja. Wabi'ula. Kalau tadi al-ula ism mausul. Kalau ini ula ism isyarah. Wabi'ula ashir li jam'in mutlaqa. Ya, tadi di antara syahidnya untuk yang ghairu aqil. Untuk yang uqala banyak dalam Al-Quran. Iya kan? Ulaikal muqarrabun. Ya. Ada pun yang ghairu aqil. Seperti dalam bait ini. Dhummal manazila. Ya, ba'da manzilat liwa wal 'aisha ba'da ulaika al ayyam. Ya. Wa bi ula ashir li jam'in mutlaqa wal madd aula. Wal madd aula. Bagaimana al madd? Ula'i kalau qasr ula. Qasr ula lughahnya siapa? Al hijaziyin. Ula'i dengan madd lughahnya kalau tadi qasr ula lughahnya tani tamim, sedangkan ula'i dengan apa? Madd lughahnya Al-Hijaz. Wabihi nazala Al-Quran. Iya. Wabi ula ashir li jami'in mutlaqa. Wal maddu awla. Wala dal bu'adin tiqala. Da bimana? Inda. Boraf muta'alik bi. Wala dal bu'adin tiqa. Muta'alik bi. Intiqalati. Wala dal bu'adin intiqa. Iya. Bilkafi. Bilkafi. Jar wa majum muta'alik bi. Intiqa. Ya, wala dal bu'd intiqa bil kafi. Intiqa bil kafi. Muta'alliq bi intiqa. Harfan mansub ala al hal wa taqdir mahkuman ya bi harfiyatihi. Jadi ketika jauh, wala dal bu'd ketika jauh yang ditunjuk itu baik pada jamaah ataupun selainnya. Ya. Intiqa ucapkanlah apa? Kaf harfan. Dalam keadaan kaf ini sebagai apa? Huruf. Berarti ula. Kalau ula berarti apa? Ula'ika. Ya, ula'ika. Kalau pada mufrad, hadza jadi apa? Zaka ataupun zalika. Kalau pada mutsanna, za. Zanika. Fadhanika burhanani min rabbik. Ya. Bilkafi harfan. Ya. Duna lamin au ma'ah. Tanpa lam ataupun bersama lam. Ya. Kalau bersama lam bagaimana? Zalika. Ya, lam ini tidak bisa masuk ke mana? Hah? Apa? Ya, kalau ada lam dan kaf maka tidak boleh wallamu in qaddamtaha mumtani'ah dan lam kalau sebelumnya ada ha tidak bisa berkumpul. Ya. Jadi hadzalika tidak boleh kenapa? Karohiyatan li kasrati az-zawaid kebanyakan tambahan. Ya, kebanyakan huruf tambahan. Dan di situ kafnya bagaimana lughah terkait dengan kaf tadi? Ada berapa lughah? Ya, ada 3 lughah. Yang pertama kafnya bertasarruf seperti tasarrufnya kaf ismiyah. Ketika untuk satu orang mudzakkar apa? Dzalika. 2 orang yang diajak bicaranya dzalikuma. Ya, sana ada orang yang mencari aina ya alkitab awil kutubul jadid, mana kitab alkutub misalnya aljadidah yang diajak bicaranya 2 orang. Bagaimana itu? Kalau kutub pakainya apa? Ya, pakai dzalikuma kalau 2 orang gitu. Ya. Kalau 2 orang dzalikuma dzalikum dzaliki, terus apa lagi? Dzalikuma dzalikunna. Ini lughahnya apa ini? Yang paling fasihnya. Jadi kafnya harful khitab ini diperlakukan seperti perlakuannya kaf al-ismiyah. Seperti apa? Yang ismiyah ini barabakuma, barabaka, barabaki. Lughah yang kedua kafnya ketika untuk mudzakkar menetapi fathah, ketika untuk muannats menetapi kasrah tanpa diiringi dengan tanda-tanda apa? Musanna dan jamak. Yang ketiga kafnya menetapi apa? Fathah saja. Ada enggak syahidnya? Ada dalam ayat Al-Qur'an itu zalika yu'adzu bihi man kana minkum. Zalika yu'adzu bihi man kana minkum untuk jamak, tapi di situ tidak disertai dengan apa? Tanda-tanda jamak. Lam bisa enggak masuk mutsanna? Hah? Musanna bisa enggak? tidak bisa. Zanika, zanilika tidak bisa. Tanika, tanilika enggak bisa. Juga bisa enggak masuk kepada ula'i al-mamdud? Enggak bisa. Ula'ilika tidak bisa. Jadi lam ini tidak bisa masuk ke apa? Musanna dan jamak yang mamdud. Ya. Kalau selain ini bisa. Pada mufrad bisa. Zalika. Yang mu'anasnya tilka. Terus Marwan, lam ini bisa enggak masuk kepada jamak? Isi masyarat atau jamak? Bisa enggak ula'ika dimasuki lam? Yang bisa bagaimana? Kalau bersama yang maksur, bisa enggak? Bisa. Dikatakan apa? Ula'ika bisa. Awas jangan lewat ini, kita membantu roja antum. Antum yang dibantu malah lewat saja. Wallamu in qaddamtaha mumtani'ah. Ya. Boleh enggak hadzalika? Hah? Tidak boleh yang boleh? Boleh yang boleh mana? Hadza, hadzaka, ya kan? Zaka. Kalau hadzalika enggak boleh. Boleh yang boleh zalika atau hadzaka atau zak ataupun hadza. Adapun hadzalika tidak boleh. Ya. Ada enggak syahidnya yang hadzaka? Ra'aitu bani ghabra la yunkirunani wala ahlu hadzaka tirafil mumaddadi. Itu hadzaka tirafil mumaddadi. Kemudian terkait dengan martabah atau tingkatan isim isyarah yang rajih ada berapa? Ada 2 atau 3? Ya. Ada khilaf di sana, sebagian jumhur menetapkan 3, yang lain 2. Adapun Ibnu Malik merajihkan apa? 2 saja. Antum memilih yang mana? 2 atau 3? Ya, 2 ya. Ikut pendapat Ibnu Malik. Alasannya apa? Siapa yang bisa menyebutkan yang pertama alasannya? Kenapa yang lebih rajih bahwasanya tingkatan isim isyarah itu hanya 2? Lil apa? Qurbadan lil bu'da saja. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Al-Farra meriwayatkan bahwasanya orang-orang Hijaz bagaimana? Tidak ada pada lughah mereka penggunaan ya kaf tanpa lam. Kalau digunakan kaf mesti dengan lam. Zalika. Betul enggak? Ya. Imma hadza, imma zalika gitu. Tidak ada yang tengah-tengah hadza, kan enggak ada. Lughahnya siapa? Orang-orang Hijaz. Sedangkan orang-orang Tamim lughahnya bagaimana? Ya, ketika orang Basra menunjuk zalika, mereka menggunakan apa? Ya, zaka. Orang-orang Basra menunjuk dengan tilka, mereka apa? Tika tuh. Jadi menurut lughahnya ahlu Hijaz dan Tamim tidak ada. Cuma 2 saja itu. Kemudian yang kedua apa? Di dalam Al-Quran tidak ada. Apa? Isyarah. Kecuali dengan apa? Ya. Imma kosong dari apa? Lam dan kaf. Imma di situ ada apa? Lam dan kaf. Hadza atau zalika. Ada enggak zak? Ada enggak? Hah? Tidak ada ya? Betul enggak itu? Ya. Yang ketiga. Di Al-Quran seringkali disebutkan penggunaan isim isyarah untuk sesuatu yang belum begitu jauh gitu ya. Baru selesai, pertengahan mungkin. Tapi digunakan zalika. Contohnya apa? Zalika mimma awha ilaika rabbuka minal hikmah. Yang keempat, seandainya martabah ma'rifah ataupun martabah isyarah dari 3, niscaya apa? Ya. Bagaimana? Pada apa? Jamak dan musanna tidak mencukupkan dengan 2 tingkatan saja. Tapi ternyata pada musanna dan jamak hanya 2 tingkatan saja ya. Harusnya kan kalau 3 tingkatan semuanya 3 tingkatan semua. Ya kan? Tapi kenyataannya pada jamak hanya haulai dengan apa? Hanya 2 saja ya. Pada musanna apa? Zanika dengan apa? Zanik, ya kan? Zani dengan zanika. Ada dengan zanilika. Ya kan? Cuma 2 saja. Begitu juga pada jamak. Ya. Ula'i ataupun ula'ika saja kan? Enggak ada ula'ilika. Kemudian apa tadi? Baiknya? Wallam in qaddamtaha mumtani'ah. Wa bihuna aw hahuna ashir ila tanil makani. Ya. Berarti di situ kan? Secara makna ya, wa bihuna aw hahuna ashir ila sama ya Rabb ya. Dengan huna ya, wa bihuna aw hahuna ashir ila, tunjuklah kepada danil makani, tempat yang dekat. Ya. Jadi kalau untuk menunjuk tempat yang dekat, tempat yang ditunjuk ya. Maka digunakan apa? Huna atau hahuna. Bedanya apa? Hah? Huna dengan hahuna bedanya? Kalau yang hahuna ada hak tanbihnya. Ya. Lebih ada penekanan maknanya. Wabi huna au hahuna ashir ila danil makan. Jadi kalau menunjuk tempat pakainya huna kalau dekat. Ya, atau hahuna. Kemudian wabihil kafasila. Dan dengannya dengan apa? Dengan huna. Wabihi. Irami apa? Wabihi. Syair majmu ta'alik bi silalati. Al-kafa. Mansub juga apa? Haris. Haris. Al-kafa. Irami apa? Al-kafa. Wabihil kafasila. Al-kaf. Irami. Hah? Ini mobilnya lagi. Jalannya mau ngebut. Ya, al-kaf sebagai apa Marwan? Maful bi muqaddam dari sila. Tarkib aslinya seperti apa? Hah? Sil. Apa? Al-kaf bihi. Sil al-kaf bihuna. Sambunglah kaf dengan huna. Wa bil kaf sila fil bu'di. Ya, ketika kita menunjuk sesuatu yang jauh dengan kata apa? Hunaka. Atau ha? Hunaka. Wabihilka fasila fil bu'di. Boleh enggak dikasih lam? Hunalika. Boleh. Kalau ha hunalika boleh enggak? Alasannya apa? Ada haknya. Ya. Fil bu'di au bisamma. Ini juga untuk menunjuk sesuatu apa, tempat yang jauh. Apa dalam ayat? Hah? Hah? Wa idza ra'aita thumma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Ya. Fil bu'di aw bi thumma fuh. Bi thumma jar majmu ta'liq apa? Fuh. Ya. Fuh fil apa itu? Fil amr dari apa? Fa hiya fuh fuh. Ya, bi thumma fuh. Aw hanna aw bi hunalika intiqan aw hinna. Ini jelas insyaallah. Ya. Perhatian ya, jangan sampai lewat. Ini kita menargetkan 20-20 sekali pertemuan. Ya. Begitu selesai langsung antum masuk ujian, tes, sudah langsung tinggal ngisi, gak usah meroja lagi. Ya seperti itu kurang lebihnya, soal-soalnya. Lanjutkan, lanjutkan. Ya Rob. Gak tahu bisa gak dipres dari 150 ini soalnya. Ini kan banyak ya. Sehingga antum gak boleh banyak mikir. Hanya ada tempat kosong. Si tinggal tuangan yang ada di situ. Jangan mikir dulu kelamaan nanti waktu habis. Ya. Yeah. Jadi gak boleh mikir kelamaan. Hanya diingat sebentar. Kemudian. Selesai pembahasan apa? Isim isyarah. Ya. Sekarang masuk pembahasan apa? Ya, isim mausul. Mausul asma'il ladzil unsallati. Wal ya idza masunniya la tuthbiti. Mausul asma. Irami apa? Mausulu al asma'i. Irami sebagai apa? Mubtada. Mausul asma'il ladzi. Alladzi irami sebagai apa? Mubtada. Thanin. Ya. Khabari mana? Mahdhuf tahtini apa? Ini agak sulit loh. Kalau tidak diperhatikan. Bisa lewat. Minhu gitu. Mausulul asma. Apa? Alladhi minhu. Alladhi itu diantaranya. Ya. Mausulul asma. Mausul asma illadhi unsallati. Itu ada wawu ataf ya mahduf. Ya. wa sini. Wal unsa allati. Al unsa irami sebagai apa? Mubtada juga. Ini berarti aful jumlah ala jumlah, ya kan? Mana khabarnya unsa? Boleh mahdhuf, ya, berarti takdirnya apa? Minhu. Berarti kalau dijadikan khabarnya al unsa adalah mahdhuf, berarti allati sebagai apa? Badal. Atau antum jadikan allati sebagai khabar dari al unsa, itu sudah. Mausul asma'i alladhi al-unsa allati wal ya bi qasr, aslinya apa? Wal ya'a. Sebagai apa dimansubkan? Maful bi muqaddam dari la tusbit itu. Wal ya idza ma sunniya, wal ya dan ya idza ma sunniya, maknya itu apa? Zaidah, kalau ada maslah idza itu suka seringnya zaidah. Ya. Wal ya idza ma sunniya. Ya, wal ya idza ma sunniya. Sunniya naibul fa'il mana? Wal ya idza ma sunniya alif itu kembali ke mana? Alladzi dan allati. Ya. Dan ya apabila ya alladzi dan allati dimusanakan la tusbiti, jangan kamu tetapkan ya-nya alif apa? Dibuang. Mana jawabannya idza? Mahdhuf. Takdirnya apa? Idza ma sunniya fala ya tusbit al-ya. Paham enggak maksudnya nih, maknanya nih? Jadi isim mausul ya, di antaranya alladzi atau mudzakkar, ya kemudian apa? Allati itu muannas. Dan ketika kamu sanakan alladzi menjadi apa? Ya. Dan allati maka dibuang apanya? Ya-nya. Ya, wal ya idza ma sunniya la tusbiti. Bal di sini berapa? Harfu atfin bermakna al-intiqal. Jadi di itrob, itrob intiqal. Bal ma talihi awlihi al-alamah. Ini. Bal ma talihi maknanya apa? Si mausul. Kebalinya ke makna apa ini? Bal ma talihi. Pada huruf. Yang ya itu datang setelahnya. Itu. Bahkan huruf yang ya yang dibuang itu datang setelahnya. Awlihi al-alamah. Iringilah huruf tadi dengan apa? Tanda. Jadi kan al-lazina. Ketika dimusanakan dibuang apanya? Ya-nya. Berarti akhirnya dia za kan? Ma talihi itu berarti za-nya. Yang ya dibuang itu datang setelahnya. Itu awlihi al-alamah. Iringilah dengan apa? Tanda. Ya. Tanda untuk rofa. Atau alif ya. Untuk apa? Nasab dan jar. Ya. Ada khilaf, ada yang mengatakan mabni mu'rab. Insyaallah mudah lah masalah ini. Masalah yang Arab itu bisa disulit. Yang penting tidak berpengaruh pada makna. Silakan memilih yang mudah. Bal ma talihi. Talihi, mana fa'ilnya tali? Hah? Bal ma talihi. Fa'ilnya tali mana? Hiya kembali ke? Alia. Ha kembali ke mana? Bal ma talihi. Ma, gitu kan. Bal bahkan gitu huruf yang ya ini datang setelahnya gitu kan awlihil alamah tapi ya sudah dibuang gitu awlihil alamah iringilah huruf tadi dengan tanda paham ini manun intusdan falamalama dan nunnya nun apa ya nun tadi kalau kamu tasydid maka tidak ada cercaan mana khabarnya la-nya apa ini falamalamata la-nya apa ya la nafil jinsi. Ya. Malamata itu isimnya la nafil jinsi mabni ala fathi fi mahal apa? Nasbin. Mana khabarnya? Mahdhuf taqdiruhu alayka fala malata alayka. Illa ba'sa. Ya, la ba'sa. Kadang dibuang apanya? Isimnya yang disisakan khabarnya la alayka kan itu. Jarang tapi. Berarti kalau di tasyi jadi apa? Alladhani dalam satu qiraah dibaca walladzani yatiyaniha minkum. Kalau yang mansub atau majrurnya jadi apa? Alladzaini. Dalam satu qiraah dibaca apa? Arinal ladaini adallana, itu kan? Wan nun indushad fala malama. Wan nun min dzaini wa taini syuddida. Dzaini yang dimaksud dengan taini siapa? Dzaini taini siapa? Isim isyarah. Kenapa dimasukkan lagi di sini? Padahal sudah lewat pembahasan isim isyarah. Ada kaitannya dalam hal apa? Ya, di tasyinya nun. Ya, penggantian. Menggantikan apa? Huruf yang dibuang. Fannunu min zaini wa taini syuddida. Nun pada isim syarah zaini dan taini pun syuddida. Bisa ditasyid. Jadi apa? Zani jadi apa? Zani, zaini, ya. Tani, taini. Wannunu min zaini wa taini syuddida. Aydan. Apa maksudnya? Ya Rabbi. Afun mutlak. Wa ta'wibun. Wawu. Hah? Sinasiyah. Khalia juga bisa memungkinkan. Wa ta'widun bidzaka qusida. Ta'widun mubtada. Ya, bidzaka kama jar muta'alliq bi qusida allati qusida fi'lun mughayyir sighwa naib fa'ilihi huwa ya'ud ila ta'wid al-jumla al-fi'liyya fi mahalli rafin khabar. Ya, dan juga ya penggantian wa aidan dan juga penggantian bidzaka kemudian mana itu isim syarah. Bidzaka kemudian mana? Bidzalika at-tasydid itu kan. Penggantian dengan mentasyid nun itu dituju. Penggantian dari tadi huruf yang dibuang tadi yang ada pada mufradnya itu kan. Ya kan allazi ada ya-nya kan dibuang. Hadza dibuang alifnya. Gitu. Kemudian diganti dengan tanda alif yang baru atau yang baru yang bukan atau berbeda dengan yang pertama. Wazani tani wazani tani ini apa tadi? Hah? Wanunu min zaini wa tani syuddida aydan wa ta'widun bidzaka qusida. Kemudian apa? Jam'ul ladzil ulal ladzina mutlaqa wa ba'dhum bil wawi rafa'a nataqa. Jam'ul ladzil ulal ladzina mutlaqa. Jam'u ira sebagai apa? Sebagai jam'ul ladzil ula mubtada. Ula sebagai apa? Khabar qusida lafdhu. Jama'nya alladzi adalah al-ula gitu. Jama'nya alladzi yang pertama al-ula, al-ula. Ini al-ula ini mutlak digunakan untuk boleh yang akil ataupun ghairu akil. Di antara syahid yang mengumpulkan kedua-duanya apa? Tadi yang sudah terlanjur sebutkan. Apa? Wa tublil ula yastalimuna 'alal ula tarahunna yawmar ru'i kal hidail kubli. Ya, di situ yang pertama wa tubli al-ula kembali kepada mereka. Kepada siapa? Uqala, ya kan? Para uqala, para pahlawan perang. Kemudian al-ula yang kedua, 'alal ula, di atas kendaraan al-ula itu kuda-kuda. Ini yang baru akil. Ya kan? Wa tublil ula yastalimuna 'alal ula tarahunna yawmar ru'i kal hidail kubli. Nah itu. Jam'ul ladil ula yang pertama. Jamanya alladhi al-ula. Kita jarang gunakan ini ya. Ya digunakan biar ingat. Jam'ul ladil ula alladhina. Alladhina yang apa? Ma'atuf. Fi isqati. Atif. Jam'ul ladil ula alladhina. Ya. Alladhina. Mutlaqa. Iramnya apa mutlaqa? Hal dari alladhina. Mutlaqa maksudnya apa? Alladhina mutlaqa. Apa? Ya. Dengan ya. Ya, pada tiga keadaan. Rafa, nasab ataupun jar. Mabni atau mu'rab kalau demikian? Mabni. Ya, jadi jamaknya alladzi bisa al-ula, bisa alladzina. Wa ba'duhum bil wawi rafa'. Jam'ul ladzil ula alladzina mutlaqa. Wa ba'duhum bil wawi rafa'an nataqa. Sebagian mereka orang Arab ada yang mengucapkan dengan wawu ketika rafa'. Jadi apa? Alladuna berarti mereka membawanya kepada apa? Isim yang mu'rab. Apa di antara syahidnya? Menyahfal nahnu alladzina sabbahu sabaha yawman nukhayli gharatan milhaha. Di sini syahidnya mana? Nahnu alladuna. Khabar dia marfu. Dengan wawu. Ya. Jam'u alladzil ula alladzina mutlaqa wa ba'duhum bil wawi rafa'an nataqa billati walla illati qad jumi'a. Ya. Billahi walla illati qad jumi'a. Ya Rabbi bagaimana? Billahi walla bagaimana ya Rabbi? Jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar muqaddam. Mana mubtada'nya? Ya, allati. Ya, billati walla illati. Aslinya apa? Ya, allati qad jumi'a. Ya, billati walla'i. Ayat aslinya. Ya. Illati walla illati qad jumi'a. Masih ada enggak yang lainnya? Ini kan berdua yang boleh sebutkan, billati wallai. Juga billati allati dan juga allai. Allawati, ya kan? Kemudian dengan apa? Mensukun. Ya Allah, allat, allawat atau dengan mengkasrah, ya kan? Allai wallawati. Ya, wallawati. Ya, kemudian dengan sukun juga. Masih ada enggak? Ya allaat. Ya, masih ada lagi enggak? Hah? Allah, ya. Hah? Allawa, ya. Allawa. Banyak itu loh pokoknya. Illati walla illati qad jumi'a. Walla inat. Walla ikalladzina nazran waqa'a. Ada berapa tafsir, Taufik? Walla ikalladzina nazran waqa'a. Allai seperti alladzina. Tapi ini jarang terjadi. Ada berapa tafsir? Hah? Siapa yang masih ingat? Ada berapa tafsiran? Wallaikal ladzina. Ada dua. Iya. I'rabnya dulu wallaikal ladzina. Ya, nazran waqa'a. I'rabnya apa? Wallai. Wallai. Sebagai mubtada. Khabarnya mana? Ya, waqa'a. Berarti asal jumlahnya bagaimana? Susunannya, asal tarkibnya. Wallai waqa'a apa ka ya billahi tadi billahi apa baiknya ya kadang untuk mengingat lagi mundur-mundurnya lupa lagi ya wallahi kalladzina nazran waqa'a wallahi waqa'a ya ka kalladzina nazran berarti i'rabnya apa kalladzina jar wa majrur muta'alliq bi mahdhuf hal min dhamir fi waqa'a nazran halun thaniyah ya min dhamir fi waqa'a waqa'a jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabar li lil mubtada allai tadi wallai kalladzina nazran waqa'a tafsiran yang pertama yaitu bahasanya apa allai dalam penggunaan seperti alladzina untuk mudzakkar yang berakal ya kan. Ya. Sebelumnya terlewatkan itu ya. Yang alladzuna lughahnya siapa? Ya, banu Banu Hudzail ya. Banu Hudzail. Ya, Banu Hudzail. Ya, jadi tafsir yang pertama adalah allai bermakna alladzina. Di antara syawahidnya adalah apa? Fama abauna bi amanna minhu. Alaina ya allai qad mahadu al-hujura. Di situ saja mana? Allai. Sifat dari apa? Abauna. Untuk yang berakal. Ya. Aslinya apa tadi? Wallai. Untuk apa? Yang telah lewat. Wallai. Untuk jamak. Mu'annas kan? Iya kan? Billati wallai. Sudah lewat kan? Tapi kadang allai datang untuk apa? Untuk mudzakkar yang berakal. Seperti alladzina. Tadi syahidnya. Fama abauna bi amanna minhu alaina ya allai qad mahadul hujura ya sebagaimana kadang datang al-ula al-ula untuk apa nih aslinya nih ya untuk apa nih isim isim mausul untuk apa al-ula untuk hah untuk jamak mudzakkar yang berakal ataupun yang tidak berakal itu kan tapi kadang juga al-ula digunakan untuk apa jamak mu'annas tukeran kadang gitu loh. Seperti apa? Man yahfad asyahid. Fa'ammal ula yaskunna ghawra ghawra tihamah. Fa'kullu fityatin tatrukul hijla aqsama. Di sini syahidnya mana? Fa'ammal ula yaskunna. Untuk mu'annas. Padahal seringnya itu apa? Al-ula tadi? Mudzakkar. Jadi kadang ada terjadi seperti itu. Allai mu'annas. Suka masalahnya digunakan untuk mu'annas jama' tapi kadang untuk mudzakkar jama'. Al-ula asalnya untuk yang mudzakkar kadang digunakan untuk apa? Ya, mu'annas. Ya. Ini makna yang pertama. Makna yang pertama, makna yang kedua dari bait tadi, wallahi kalladzina itu allai seperti allazina dengan apa? Dengan ya dan nun, allaina gitu loh. Allaina untuk ya bermakna allazina tapi lafaznya juga sama dengan allazina, allaina gitu. Ya. Apa dan syaitnya? Ya. Wa inna minal la'ina in qadiru afau. Wa in atrabu jadu wa in taribu ya'afau. Sudah lewat semua ini. Anda menurut saya sebentar ini merujuknya ini. Nanti ketika besoknya mau ulangan, satu hari itu ulang tiga kali. Dari bait pertama sampai yang terakhir itu. Mudah insya Allah. Terus selesai ini ya. Billahi walla billati walla illati qad jumi'a walla ikal ladina nazran waqa'a. Masih banyak waktunya ini. Ah, berarti besok bisa nambah ya. 25 ya. Wa man wa wa'altu salima dzukir wa hakadza dzu 'inda tayyin syuhir. Man iram ya apa? Mubtada qusida lafdhu man wa ma tusawi wa man wa ma apa ya wa man wa ma wa al tusawi hiya kembali kepada asalasah al mutaqaddimah man ma dan al ya kan tusawi madzukir jadi man ma al ini sama dengan semua yang telah disebutkan maksudnya apa man bisa digunakan untuk man ma dan al bisa digunakan untuk muzakkar muannats musanna dan jamak. Ya, musyarakah dia. Si mausul yang musyarakah. Wa man wa ma wa al tusali ma dzukir. Sekarang man al ghalib yustamal man li lil unqala lim rakal. Tapi kadang ya, kalau yustamal li ghairi atil fi salasati mawadhi'. Jadi man digunakan untuk yang ghairi atil di tiga tempat. Tempat yang pertama an yaqtarin baina al-aqil ya wa ghair aqil fi apa umumin fusila bi harfil jar ya fa minhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba' man yamshi ala arba' siapa yang berakal bukan man yamshi ala batnihi yang berakal bukan ya kemudian yang berikutnya an idza shubbiha bi ya, idza syubbiha ghairu aqil bi al-aqil. Contoh dalam ayat man la apa wa man adallu ya mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lah. Kembali ke mana siapa man ini? Berhala-berhala kan? Ghairu aqil. Kenapa karena diposisikan seperti yang berakal gitu. Di antaranya apa? Ucapan penyair itu apa? Asir bal qopo hal man yu'iru janahahu man. Karena dia menghayal dengan hayalan kelas tinggi. Lihat burung-burung begitu enak, nikmat, terbang sana kemari. Wahai burung-burung, adakah di antara kalian yang mau meminjamiku apa? Sayapnya. Ya. Fa'atiru ilaman padhawaitu. Itu ya. Kemudian yang ketiga. An yakhtalit baina al-aqil wa ghairi aqil. Misaluhu. Lillahi walillahi yajru man fis samawati wa man fil ard. Nah itu tiga tempat. Di mana apa man digunakan untuk orang akil juga. Kemudian ma al-ghalib annahu yusta'mal li ghairi akil. Wa qad yusta'mal lil akil mata fi ayyi mawdi' fi kam mawdi'in fi thalathati mawdi'. Al-awwal an yang pertama an yasyarik gitu ya. An yasyarik bain al-akil wa ghair aqil misaluhu wa lillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard. Kemudian yang asalnya yang kedua tadi apa? An yakuna mubhaman 'inda al mutakallim, ketika sesuatunya ini mubham. Dia melihat bayangan gitu loh. Iya. Dia belum bisa memastikan itu orang. Maka dikatakan apa? Undur. Ya ma dhahara li ma. Ternyata Z gitu. Al-salih yang ketiga. An-yakun al-murad. Ya sifat al-aqil. Yang dimaukan adalah sifatnya dari yang berakal. Fangkihu ma'atabalakum minan nisa. Kemudian apa? Wa man wa ma wa'al dusawi ma dhukir wa hakadha dhu'inda tayin syuhir. Ya. Wakahkada zu inda penyihir. Demikian bila zu apa? Yang dimaksud dengan zu di sini? Yang sering kita kenal dengan zu apa? Zu to'iyah. Yang dia adalah isim mausul. Masih ingat syahidnya? Jantara syahidnya? Wa imma kiramun musuri musirun laqituhum fa hasbiya min zu. Apa? Indahum ma kafaniya. Ada dua riwayat. Yang keduanya dengan apa? Zi. Dengan menjadikan zunya tetap apa? Si mausul wa mu'rab. Jadi zu. Lafadnya seperti itu. Untuk musanna, muzakkar, mu'annas. Zu saja. Itu luka yang paling banyaknya. Ya kan? Wakallati aydun ladaihim dhatu. Kemudian. Wakallati iramnya apa? Hah? Jar majrur. Muta'alak bima. Yata'alak bihi. Hah? Ladaihim. Wakallati aydun ladaihim dhatu. Ladaihim. Ya. Ladaihim. Apa? Wakallati aydun ladaihim dhatu. Dhatu sebagai apa? Mubtada khabarnya mana? Ladaihim. Ya. Muta'alik mahduf. Sama muta'aliknya apa? Kallati dengan ladaihim semuanya. Dengan sesuatu yang mahduf. Hanya saja yang menjadi khabar sini apa? Ladaihim. Kallati aydun ladaihim dhatu. Dhatu ladaihim. Kallati aslinya. Bisa juga ya dijadikan kallatinya khabarnya itu bisa. Ya. Kemudian ladaihim dia dhorof. Kemudian hal ya. Dari dhamir yang ada pada kallati itu. Wakallati aydun ladaihim dhatu. Ya, seperti allati. Wakallati ya. Seperti allati juga di sisi mereka dhatu. Jadi di antara mereka ada yang menggunakan untuk mu'anas dhatu. Untuk mu'anas dhatu. Seperti allati maknanya persis penggunaannya. Ya. Wakallati aydun ladaihim dhatu. Kemudian. Wa mawdi'an lati atadawatu. Dan juga di antara mereka ada yang menggunakan pada tempatnya. Apa? Allati dhatu. Ya, seperti itu. Ada yang menetapi zu untuk yang mu'annas, muzakkar, musanna dan jamaknya. Ada yang ketika mu'annas digunakan zatu. Untuk mufrad, mu'annas zatu seperti allati. Untuk yang jamaknya zawatu, untuk yang musannanya. Apa? Apa kalau zawa, ya cukup ya. Merujaknya. Masih ada 10 menit, silakan barangkali ada yang mau disampaikan, mau ditambahkan, barangkali ada yang terlewatkan. Tapi tadi yang saya tanyakan itu insya Allah. Sebagai bahan untuk antum. Persiapan nanti. Wa kallati aydun ladaihim dhatu wa mawdi'an lati atadawatu. Ya, dalam hal makna. Isim isyarah itu menyerupai huruf. Dia mabni karena menyerupai huruf dalam hal makna. Ya, ini menyerupai huruf yang tidak ada. Yang seharusnya ada gitu. Masih ingat kan? Yang seharusnya ada. Ya, ini huruf yang diletakkan untuk isyarah. Itu enggak belum diletakkan oleh mereka. Ya. Atau pendapat yang lain menyerupai al. Ya kan? Al-Ahdiyah itu. Yang mereka yang menyatakan mabn mu'rab adalah saya juga. Karena musanna itu min khususiyati ya, al-isim. Mudah alam rufi. Hada sahal insyaAllah. Salah Arab sih. Ya, gimana? Sudah hilang ngantuknya, Arwan? Bis. Gimana, ada yang mau tanyakan, Jafar? Siap gak kira-kira, Jafar? Ada di tes ini. Baru berapa bait kita ambil? 100 belum? Belum ya? 94. Berapa kali belajar pertemuannya? Kalau ahad gak usah libur lagi berarti. Itu selesai. Hah? Tinggal berapa hari lagi? 7 hari lagi ya? Ini kalau 20 kali berapa? Sudah selesai. 5, 100. 5 hari ya selesai ya? Ya, insya Allah lah. Kita kebut cepat lah insya Allah merujaknya. Semoga ini membantu antum. Kira-kira terbantu enggak, Ikhwan? Dengan merujak seperti ini. Masih ada 10 menit. kasih untuk yang berikutnya dari وَمِثْلُ مَاذَا يَا وَمِثْلُ مَاذَا بَعْدَ مَسْتِفَامِ أَوْ مَنْ إِذَا لَمْ تُلْغَ فِي الْكَلَامِ sampai وَحَذْبُ أَذِي إِنْتُنَادِ itu ya وَحَذْبُ أَذِي إِنْتُنَادِ أَوْ تُوْضِفْ أَوْ جِبْ وَفِي غَيْرِهِمَا قَدْ تَنْحَذِفْ mana fikri? Paham? InsyaAllah. Mana si zikir mana? Rizki-rizki. InsyaAllah. Bukan karena pelajaran sakitnya kan? Terlalu lihat, pusing, banyak kan ini, sakit gak kan? Kalau pelajaran terlalu sakit, sudahlah, diringankan. Diringankan, ganti kitab yang jurmiyah saja. Ringan. Ya. Eh, Jafar, setuju, turun lagi. Insyaallah, cukup sampai sini. Nakhtafi bihadzal qadar, subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.